Qala rahimahullah al-ayatan qawruhu qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini dua ayat yang lanjutan yang lalu. Sama seperti ini juga di dalam surat Thaha, Allah memerintahkan juga demikian. Kemudian Allah menyebutkan وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Nah, ini mau ditambahkan oleh beliau rahimahullah itu sebagai keterangan penjelasan dalam ayat ini. Wa fi al-ayatil ukhra faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Qala Syekh rahimahullah karrara al-ihbat li rattiba 'alayhi ma dzakara. Allah mengulang perintah, menyebutkan perintah turunnya ini. Menunjukkan ini, memberikan apa namanya, nampakkan kepada kita buah atau dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qauluhu fa imma ya'tiyannakum minni huda ay waqtan wa zaman ja'akum minni ya ma'syarat taqalain hudan ay rasulun wa kitabun yahdikum lima yuqarribukum minni wa yudnikum min ridai. Ini ketika nanti, ini ketika datang masa waktu datang kepada kamu dariku, kata Allah, wahai ma'syarat taqalain, yakni manusia dan jin, hudan, datang kepada kamu petunjuk, ai rasul wa kitab, seorang rasul juga kitab yang membimbing kamu kepada hal-hal yang mendekatkan kamu kepadaku. Wa idunikum min ridai, mendekatkan kamu pula kepada keridaanku. Faman tabi'a hudaya minkum, maka siapa di antara kamu yang mengikuti petunjukku, bian, yaitu dengan amana bi rusuli wa kutubi wahtada bihim wadhalika bitasdiqi jami' akhbari rusul wal kutub wal imtithalu lil amri wal ijtinab lin nahyi fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu dengan cara kamu beriman kepada para rasul tersebut, kemudian beriman kepada kitab-kitabku dan ihtada bihim, mengikuti petunjuk dan bimbingan-bimbingan mereka. Wadhalika, dan itu dengan cara pula, yaitu kamu membenarkan berita-berita yang datang dari para rasul tersebut, membenarkan berita-berita yang datang di dalam kitab-kitab tersebut, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka buahnya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, kamu tidak akan pernah merasakan takut, tidak ada rasa takut atas mereka terhadap hal-hal yang telah lewat atau nah, yang akan terjadi terhadap hal-hal yang akan terjadi di hadapan mereka, dan tidak akan membuat mereka sedih terhadap hal-hal yang luput dari mereka. Wa fil ayati al-ukhra, dalam surat Thaha, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, mereka yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan binasa, tidak akan sengsara. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asdaqul qailin, qauluhul haq wa wa'duhul haq wa min asma'ihi al-haqqul mubin. Allah menyatakan demikian, siapa yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan pernah merasa takut terhadap hal-hal yang akan terjadi di hadapannya, tidak akan pernah merasa cemas, galau, resah, dan tidak akan merasa sedih, kecewa dengan hal-hal yang telah berlalu yang dia tidak dapatkan dari urusan-urusan dunia. Juga dalam ayat yang lain di sini Allah sebutkan, "Fala yadhillu wa la yashqa." Dia tidak akan tersesat kalau dia mengikuti petunjuk Allah. Dan dia tidak akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua ini disebutkan kepada Abdullah bin Abbas, takaffalallah. Allah menjamin orang-orang yang mengikuti petunjuknya bahwa dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Qala syekhahumullah, dari sini Rasulullah beliau menyebutkan farattaba ala ittiba'i hudahu arba'ata asya. Maka Allah menyebutkan empat hal yang menjadi buah jika seseorang itu mengikuti petunjuk Allah. Yang perlu kita ingat, hidayah yang juga selalu kita minta kepada Allah di dalam sholat kita, juga dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua. Ini juga disinggung oleh Syekh, hidayah al-irsyad dan hidayah al-bayan. Nah, hidayah al-irsyad, kita meminta kepada Allah ayyuruzuqana al-huda alladhi bima'na al-ma'rifah bil-haq wal-batil. Ini yang pertama kita minta kepada Allah, mengenal al-haq dan mengenal yang batil, mengenal yang mana yang benar, mana yang salah. Kita minta hidayah, diterangkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, ini yang benar, ini yang salah. Dan kita mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu yang kita minta kepada Allah dalam ihdinash shiratal mustaqim. Juga dalam permintaan kita, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Hidayah yang kedua yang kita minta adalah at-taufiq. Taufiq dari Allah untuk kita bisa menerima yang benar tadi, memegangnya dan menjalankannya, mengamalkannya, beramal dengan yang benar tersebut. Meninggalkan yang batil dan betul-betul menjauhinya. Artinya kita menerima, mengetahui perkara yang batil, mengenal yang batil, dan kita menjauhinya, meninggalkannya, bahkan membantahnya. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua hal, yakni hidayah kita minta kepada Allah dalam setiap salat, juga dalam doa yang kita minta kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayatul irsyad wal bayan wa hidayatul taufik. Tahu kita yang hak, ini benar, ini salah, tapi kita masih juga melakukan yang salah. Berarti kita belum dapatkan hidayah atau taufik, belum diberikan oleh Allah kekuatan, belum diberikan oleh Allah kemampuan, belum diberikan oleh Allah kemudahan untuk meninggalkan yang salah, apalagi untuk menjelaskannya, untuk membantahnya. Tahu kita itu salah, itu benar. Tapi kenapa kita masih juga melakukan hal yang salah? Sementara kita tahu dalam kondisi yang seperti ini, qamat alainal hujjah, tegak hujjah atas diri kita. Artinya apa? Allah punya alasan untuk menghukum kita. Allah punya alasan untuk menghukum kita. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Bukankah telah datang kepada kamu kitab-kitabku? Mada ajabtumul mursalin, apa jawaban kamu terhadap para rasul? Yang Allah nanti akan mengatakan, wala nas'alannal ladina ursila ilaihim, wala nas'alannal mursalin. Akan ditanya kita semua. Apalagi kita diberikan oleh Allah perangkat. Ya. Nah. Bagaimana Allah katakan, "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal basara wal fu'ada wa tawal afida." qalilan ma tashkurun. Tapi alangkah sedikitnya kamu yang bersyukur. Allah berikan pendengaran, Allah memberikan kita penglihatan, Allah beri akal, hati untuk memikirkan, untuk mencerna, untuk memahami. Qalilan ma tashkurun. Alangkah sedikit kamu yang bersyukur, memanfaatkan tiga alat ini untuk menjadi tunduk, mencari kebenaran, menerima kebenaran tersebut. Nah, untuk mengamalkannya, untuk beramal dengan kebenaran tersebut, menjauhi yang batil. Qamat alaina al-hujjah. Ini diterangkan oleh para imam. Kita dengarkan khutbah-khutbah Jumat, nasihat-nasihat dari rekaman-rekaman para masyayikh, para ulama, para asatidz, atau kita baca yang kita membaca sendiri dalam kitab, dalam buku, dalam terjemahan, dalam buletin, postingan, kiriman-kiriman dari dalam Telegram, WhatsApp, grup-grup salafiyin. Masya Allah, walhamdulillah nikmat kita sampai pada tingkat masih mendapatkan hidayah al-irsyad, al-ilm, ma'rifat. Karena masih banyak yang kita langgar dari hal-hal yang dari artinya ketika kita dapatkan keterangan ini yang benar, berarti yang itu salah. Begini seharusnya, berarti yang demikian itu keliru. Tapi ternyata banyak yang kita lakukan justru hal-hal yang keliru. Baru kita dapatkan hidayah al-irsyad, yang artinya di situ tegak hujjah Allah atas kita. Qamat alaina al-hujjah. Allah punya alasan untuk menghukum kita. Allah punya alasan untuk menyiksa kita. Sudah datang ilmu, sudah datang bayan, penjelasan. Nah, ini hidayah. Maka kita perlu memperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, kemudian nah, di sini beliau menyebutkan farutiba ala ittiba'i hudahu arba'atu asya'. Yang pertama, nafyul khauf wal huzn, dinafikannya rasa takut dan sedih. Wal farqu bainahuma, adapun beda antara rasa takut, ini perasaan-perasaan yang apa namanya, hal-hal yang muncul di dalam hati yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan ini dua hal ini, dua penyakit ini, dan ini salah satu di antara tentara syaitan, yakni alat senjata syaitan untuk menyusahkan kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, seperti Allah berfirman, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladina amanu wa laysa bidarihim syai'an illa bi'idnillah. Nah, syaitan memang ingin, innama dzalika min syaitan yukhawifu awliya'ah, untuk membuat rasa takut. Maka seorang mukmin tidak pantas untuk dia memiliki rasanya ini takut, sedih. Ya, kalau kita lihat perjalanan mereka, para salaf kita, rasa takut yang mereka ada di dalam hati mereka itu adalah mana mereka sadari tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah dan dosa yang mereka lakukan, akibat dari dosa yang mereka lakukan. Tidak ada yang membuat mereka sedih kecuali hal-hal yang membuat mereka luput dari ingat kepada Allah. Nah, di sini beliau menyebutkan wal farqu bainahuma, artinya beda dengan rasa takut dan rasa sedih yang kita rasakan. Qala annal makruh, segala sesuatu yang tidak disukai, in kana qad madha, kalau itu sudah lewat, ahdatsal huzna, itu akan menimbulkan rasa sedih. Sesuatu yang tidak kita sukai, sebutlah gagal, entah gagal panen, gagal jual belinya, gagal melamar misalnya, gagal dalam misalnya hal-hal yang lainnya, itu membuat sedih. Wa in kana muntadhiran ahdatha al-khauf. Kalau itu masih di depan, masih ditunggu hasilnya, itu bikin rasa takut. Sesuatu yang tidak disukai. Sebutlah semua yang kita tidak inginkan. Yang tidak artinya sesuatu yang makruh di sini, yang la yulaimu anfusana, yang tidak cocok dengan jiwa kita, nafsu kita. Nafsu kita itu senangnya yang mudah, yang rahat, lapang, longgar, nyaman, tenang, damai, mudah. Nah, ini jiwa kita, nafsu kita. Tidak ingin yang susah-susah. Nah, sekarang muncul hal-hal yang tidak disukai, yang tidak cocok dengan dia. Itu menimbul. Kalau itu yang telah lewat, itu membuat sedih, kecewa, gagal. Kenapa kok jadi begini? Kalau itu masih ditunggu, belum terjadi, itu bikin rasa cemas, takut. Ya apa enggak ya? Ya apa enggak ya? Takut dia, gamang untuk melangkah, ragu-ragu akhirnya. Fanafahuma an amman ittaba'ahu hudahu. Maka Allah menafikan kedua hal ini, rasa takut dan sedih ini, dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Mereka yang senanti yang beriman kepada Allah, yang disebutkan oleh beliau, ditasdiqi jami' akhbari rusul wal kutub. Tambah lagi mereka beramal dengan apa yang mereka ketahui tersebut. Mereka mengamalkan. Ini yang juga disebutkan di dalam ayat yang lain, sifat wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka itu beriman dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, Allah untuk beriman, tunduk mereka dan membenarkan apa yang datang dari Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa dalam keadaan waspada. Mereka berusaha untuk menjaga diri mereka dari sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah dan azab Allah. Dalam bentuk yang karena dengan fi'il madi, kata mereka para ahli bahasa, itu menunjukkan keadaan yang istimrar. Keadaan mereka betul-betul senantiasa menjaga diri, berusaha untuk bertakwa. Bagaimana perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Nah, ini mereka. Bukan mereka orang yang maksum, tidak. Tapi mereka menjaga. Wa idan tafaya hasala bidduhuma. Wahual amnutam. Kalau keduanya sudah terhilangkan, maka yang didapat adalah lawan dari dua penyakit ini, yaitu al amnu attam, rasa aman yang sempurna. Nah, ini kan hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang tidak tercampur imannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka aman di akhirat, mereka mendapatkan petunjuk di dunia, terbimbing di dunia, mereka beriman, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk beriman, mendapatkan taufik untuk menjalankan keimanan tersebut, beramal dengan iman tersebut, dengan kebenaran tersebut. Di akhirat mereka dibimbing oleh Allah di atas shirath. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه. Demikian pula Allah nafikan di sini kesesatan dan kesengsaraan. Amman ittaba hudahu, dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Wa idzan tafaya sabata jittuhuma. Kalau keduanya hilang, dalalah dan syaqawah, yang ada adalah lawannya, wahual huda wasfa'adah, petunjuk dan kebahagiaan. Petunjuk dan kebahagiaan. Senantiasa dia dalam keadaan ingat kepada Allah, senantiasa dia dalam keadaan syukur kepada Allah, senantiasa dia dalam keadaan taat kepada Allah. Faman ittaba'a hudahu hasala lahu al-amnu was-sa'adatu dunyawiyyah wal-ukhrawiyyah wal-huda. Maka siapa yang mengikuti petunjuk Allah, hilanglah dari dia, nah akan dia peroleh rasa aman, bahagia dunia dan akhirat, serta dia mendapatkan hidayah, petunjuk. Petunjuk yang lebih lagi dari sekedar ma'rifat, taufik. Walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Mereka yang mau ihtada, mau menerima petunjuk, mau menjalankan petunjuk tersebut, maka zadahum huda. Allah akan tambah hudaya, hudanya. Akan Allah tambahkan hidayah, ilmu, pemahamannya. Wa atahum taqwahum. Dan akan Allah datangkan untuk mereka takwa mereka. Wantafa anhu kullu makruh. Hilanglah dari dia semua hal yang makruh yang tidak dia sukai. Minal khauf. Baik itu rasa takut. Wal huzni. Rasa sedih. Wad dalal. Kesesatan, kebingungan. Wasyaqa. Dan kesengsaraan. Fahasalaluhul marhum. Maka dia dapatkan hal-hal yang marhub yang dia sukai. Wandafa'a anhul marhub. Hilanglah, terjauh, tersingkirkan dari dia perkara-perkara yang tidak dia sukai. Wa hadza aslu man lam yattabi' hudahu. Ini kebalikan dari orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Ini dipahami dari makna mukhalafah dari ayat tersebut. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Berarti man lam yahtadi, malam yahdadi, siapa yang tidak mau mengambil petunjuk tersebut, apa artinya? Yadil wa yasha, pasti, pasti. Apalagi dalam surat Thaha itu disebutkan, dan juga dalam ayat ini, dalam surat ini. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina hum fiha khalidun. Dalam surat Thaha, faman ittaba'a hudaya fala yadil wa la yasha wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sempit kehidupannya di dunia. Dipersempit di sini bukan ada, belum tentu dia dalam keadaan miskin, enggak punya kedudukan, bahkan mungkin pengikutnya luar biasa banyaknya. Semua fasilitas dia dapatkan. Kekuasaan-kekuasaan dia miliki, kekayaan dia miliki. Tapi min asqannat. Tapi dia orang yang paling sengsara, paling hina. Walaupun binatang sampai menundukkan kepala, menjilat tangannya, tapi sungguhnya dia adalah makhluk yang paling hina dalam pandangan Allah dan makhluk-makhluk yang mengerti. Wa nasyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta di hari kiamat nanti. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kan gitu. Nah, ayat-ayat berikutnya. Nah, itu dipahami dari maka siapa yang mereka lam yahtadi, tidak mau menerima petunjuk tersebut. Kalau sudah tidak mau menerimanya, apalagi untuk mengamalkannya, menjalankannya. Fayabil wa yashfa. Pasti dia akan tersesat dan pasti akan sengsara. Cukup disebutkan oleh Allah dalam ayat yang berikutnya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru, mereka ingkar, tidak mau membenarkan, tidak mau menerima petunjuk tersebut. Wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Fa ulaika wa atha hadza asu man lam yattabi' hudahu fa kafara bihi wa kadzaba bi ayatihi. Ini bentuk tidak mengikuti hidayah tersebut, tidak mau menerima petunjuk, tidak mau menerima dalam bentuk mempelajarinya, mengenalnya, ma'rifat, memahaminya, tidak mau, apalagi untuk mengamalkannya, berpegang dengannya, membelanya apalagi. Fa'ulaika ashabun nar, maka mereka itulah ashabun nar, ay al-mulazimuna laha mulazamata sahib li sahibihi, wal-gharim li-gharimihi, yaitu mereka yang melazimi, terus bersama neraka tersebut seperti sahabat dengan sahabatnya, orang yang berutang dengan orang yang memiliki utang, orang yang punya harta yang mengutangkan, ya, dia enggak pernah lepas. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka tersebut. Wala yufattaru anhumul adab wala hum yunsarun, tidak dihilangkan adabnya, tidak pula mereka ditolong, tidak mereka dimatikan. Nah, tidak dibinasakan mereka dalam artian dengan azab tersebut, harapannya apa? Mati, selesai. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak mah, tidak mati, la yahna, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Nah, setiap kali hancur kulitnya, dagingnya, tinggal tulang, habis. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang lain. Liyadhuqul 'adzab. Nah, untuk merasakan adab. Wa fi hadhil ayat wa ma asbahiha, di dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang serupa, yang kisamul khalqi, sebutkan adanya pembagian makhluk minal jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia, ila ahli sa'adah wa ahli syaqawah, ada golongan yang berbahagia, wa ahli syaqawah, dan orang-orang yang sengsara. Ahli sa'adah man sa'ida fi batni ummi, ahli syaqawah man syaqiya fi batni ummi. Orang yang berbahagia itu orang yang berbahagia sejak dia dalam perut ibunya. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah, bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqihi am sa'idi. Ulaika musa'idun. Ulaika musu'ada. Maksudnya itu orang-orang yang berbahagia. Orang yang sengsara seperti itu juga. Man syaqiya fi batni ummi, sejak dia di dalam perut ibunya. Ketika malaikat mencatat, menuliskan tentang rezekinya, ajalnya, amalannya, wasyaqihi am sa'idihi, saat itulah kullun yastar lima khuliqa lahu, digiring dia kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Wa fiha sifatul fariqain, di dalam ayat-ayat ini dan yang semisal itu ada sifat-sifat kedua kelompok tersebut. Wal amal al mujibah lidzalik, dan amalan masing-masing yang mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang syaqawah na'udzubillah, atau yang sa'adah. Wa annal jinna kal insi fi thawab wal iqab, jin juga sama seperti manusia mendapatkan pahala dan hukuman. Ada surga dan neraka untuk mereka. Keadaannya nanti juga akan terbalik. Di sebagian ulama menyebutkan nanti ketika di dunia mereka bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka, tapi nanti di akhirat kita melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat kita. Kama annahum mithluhum fil amri wan nahyi, sebagaimana juga mereka sama seperti manusia dalam perintah dan larangan. Kufur juga sama. Kalau di kalangan manusia yang paling jelek adalah Rafidah, di kalangan jin juga yang paling jeleknya adalah golongan Rafidah. Bukan enggak ada Khawarij di kalangan mereka, Mu'tazilah di kalangan mereka, ada. Sufinya. Nah, ahlul fujur, orang-orang ini makhluk-makhluk yang jin-jin yang durhaka. Summa syara'a ta'ala yudzakkiru bani Israil ni'amahu 'alaihim wa ihsanahu. Faqala ya bani Israil. Itu di lain kesempatan insyaallah. Ayat yang berikutnya 40 sampai seterusnya itu cerita tentang bani Israil. Nah, makhluk-makhluk yang paling tidak bisa bersyukur dan paling bakhil bangsa. Nah, berulang-ulang dalam Al-Qur'an disebutkan tentang nikmat Allah kepada mereka. Ini juga gambaran tahdir buat kita kaum mukminin, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Nah, kalau kamu bersyukur, kamu akui semua kesenangan itu, baik itu yang duniawi ataupun yang ukhrawi, adalah dari Allah. Yakin itu bukan karena kebesaran kamu, bukan karena kemampuan kamu, bukan karena hak kamu. Dan kamu jadi sebut-sebut, kamu puji-puji zat yang memberikan nikmat itu kepada kamu, lalu menggunakan nikmat itu untuk semakin taat kepada Allah, maka pasti akan Allah tambah. Sebagaimana disyaratkan dalam ayat yang tadi kita baca. Alladzina hadau, mereka mendapatkan nikmat berupa hidayah. Ihtada, dia pegang nikmat tersebut, hidayah tersebut. Dia pelajari, dia fahami, dia amalkan. Dia tundukkan hati, dia tundukkan akal dan perasaannya. untuk menerima dan menjalankan huda tersebut, zadahum huda. Allah tambah ilmunya, Allah tambah pemahamannya, Allah tambah hidayah yang Allah berikan itu dengan hidayah berikutnya, taufiq. Allah berikan furqan kepadanya saat orang-orang lain kebingungan dengan permasalahan-permasalahan waqi'iyah, dia mempunyai pegangan untuk berjalan dalam keadaan tidak ragu-ragu. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan untuk mereka takwa mereka. Nasallallahu wa waffiqana lima yuhibbu wa yarda. Naktafi ala hadha qadar insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Rashid Radio Salafi Indonesia, sebarkan sunnah, suarakan al-haq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah.